Mitra Bisnis, dalam dua episode Jajang dan Mamat di koran internet, Kwik Yan Gi menggambarkan tentang berbagai kebijakan serta tindakan pemerintah yang dinilai melenceng dari apa yang telah digariskan oleh para pendiri bangsa. Salah satu hal yang melenceng itu adalah diadopsinya konsep negara-negara kapitalis yang sangat liberalis dalam hal menunjukkan pertumbuhan ekonomi melalui indikator pertumbuhan PDB atau produk domestik bruto. Menurut Kwik Yan Gi, pertumbuhan PDB sama sekali tidak mencerminkan membaiknya taraf hidup dan kesejahteraan rakyat. Mengingat PDB tidak memperhitungkan aspek keadilan dan pemerataan. Untuk membahas masalah ini, segera kita berbincang dengan Kwik Yan Gi. Pak Kwik, kenapa Bapak begitu concern mengkritisi konsep pertumbuhan dengan indikator PDB? Kalau kita perhatikan, semua menteri sampai sekarang itu kan mengatakan PDB diperkirakan akan meningkat, sehingga dengan demikian pengangguran akan berkurang, kemiskinan akan berkurang, gitu kan. Semua kan diukur dengan PDB, gitu. Nah, sedangkan PDB itu adalah produksi yang dilakukan, yang dihasilkan di bumi Indonesia, tidak peduli siapa orangnya. Nah, sekarang seandainya ada orang asing, perusahaan asing membawa uang 100 miliar dolar diinvest ke dalam pertambangan. Nah, hasil tambang yang dikeduk dari perut bumi yang milik mereka, itu di statistiknya kan dicatat PDB meningkat. Padahal bukan milik kita. Pemerintah kebagian royalti dan pajak sedikit sekali. Sehingga PDB itu bisa dibangkitkan oleh satu orang, oleh lima orang. Di mana bisa mengurangi kemiskinan? Bisa mengurangi penganggurannya di mana? Lantas mengapa para elit di pemerintahan tetap menggunakan konsep PDB ini, Pak Kwik? Begini, mereka sangat percaya pada liberalisme total, bahwa itu mempunyai dampak survival of the fittest, hanya yang kuat saja yang bisa berjaya, mereka nggak peduli. Sekarang coba kita lihat apa yang terjadi di Eropa. Di Eropa juga kapitalisme, lalu mekanisme pasar, lalu kemudian berkembang menjadi total bebas. Terus yang paling maju di Eropa ketika itu kan Inggris. Waktu itu lalu muncullah kapitalis-kapitalis besar di Inggris yang menggunakan modalnya mendirikan perusahaan-perusahaan, tetapi memperlakukan buruhnya tidak manusiawi dan cara-cara bersaingnya tidak sehat. Kondisi ini telah menimbulkan suatu ketimpangan yang luar biasa di Inggris, sehingga memunculkan seorang Karl Marx yang memprotes dengan bukunya Das Kapital. Dan Karl Marx juga menyodorkan suatu sistem yang lain sama sekali. Nah, banyak orang yang percaya, maka dunia terbelah dua. Separuh menjadi negara-negara komunis, kan, konsepnya Marx, Lenin, sekali dikembangkan masing-masing. Nah, Barat, yang tadinya liberal total, mereka mengakui bahwa yang dikemukakan Marx betul, bahwa mekanisme pasar itu menimbulkan ketimpangan itu betul, tapi mereka tidak mau jadi negara komunis. Mereka tetap mempertahankan sistem mekanisme pasarnya, tapi diimbangi. Eksesnya dikurangi dengan sistem perpajakan yang progresif, dengan sistem undang-undang perburuan melindungi buruh, dengan sistem asuransi jaminan sosial, dengan sistem membela kepentingan UKM. Akhirnya mereka berkembang tetap sebagai negara kapitalis, mekanisme pasar, tetapi pemerataan dan keadilannya sudah sangat jauh. Demikian Kwik Yan Gi, saya Kiki Wijaya.